Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa fi as-sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala, dan di dalam as-sahih yang dimaksud adalah kitab Sahih Muslim, Sahih Al-Imam Muslim, dan di dalam Sahih Al-Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram hartanya dan darahnya. Wa hisabuhu 'alallahi 'azza wa jalla, dan perhitungannya adalah atas Allah 'azza wa jalla. Itu perhitungan amalannya menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab, dan penjelasan tentang tarjamah ini, tentang bab ini, adalah apa yang disebutkan pada bab-bab yang berikutnya. Jadi ini merupakan dalil yang terakhir dari bab ini, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, merupakan penutup dari bab ini. Kemudian muallif akan memasuki bab baru yang mana mulai dari bab berikutnya, itu bab ke-6 dan selanjutnya sampai akhir kitab, yang mana kitab ini diakhiri sampai bab yang ke-66. Sampai bab yang ke-66, sebagian muallif atau sebagian pentahqiq matan kitab tauhid ada yang menyebutkan sampai bab yang ke-67 karena memasukkan muqaddimah sebagai bab tersendiri. Jadi bab kitab tauhid itu menjadi bab tersendiri. Jadi kalau antum mendapati sebagian matan kitab tauhid ada yang menyebutkan 67 bab, berarti menggolongkan mukaddimah yang di awal itu sebagai bab yang pertama. Tapi kalau antum mendapati ada matan kitab tauhid yang menyebutkan 66 halaman, berarti bagian yang pertama itu kitab tauhid. Kemudian wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan seterusnya, itu sebagai mukaddimah, sebagai pembukaan bab yang pertama, dimulai dari bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, itu sebagai bab yang pertama. Bisa dipahami? Nah, jadi jalan kita masih panjang. Kita masih di bab yang kelima. Belum setengah kitab kita lalui. Bahkan belum sepertiga atau seperempat. Masih jauh pembahasan tentang kitab tauhid, dan memang di sana banyak permasalahan yang terkait dengan tauhid. Rasulullah alaihissalatu wassalam semasa hidupnya, beliau sepanjang hidupnya, sejak beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, selama 23 tahun kurang lebih, beliau mendakwahkan tauhid. Menjelaskan kepada umat tentang tauhid dan tentang bahaya syirik. Tentunya itu adalah masa yang panjang, dan di sana banyak perkara-perkara yang harus kita pelajari terkait dengan tauhid. Barakallahu fikum. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah fi sahih ai sahih Muslim. Ucapan dari penulis matan wa fi sahih 'anil nabi dan seterusnya fi sahih maknanya adalah ai sahih Muslim. Itu sahih al-Imam Muslim rahimahullah. Haruma maluhu wa damuhu. Barang siapa man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Maksudnya haruma maluhu wa damuhu ay muni'a akhdhu malihi wa qatlihi bina'an ala ma dhahara minhu. Diharamkan hartanya dan darahnya, maknanya adalah dicegah, dihalangi dari mengambil hartanya atau membunuhnya. Ini dibangun berdasarkan apa yang tampak dari orang tersebut, yaitu berupa Islam. Binaan ala ma dhahara lahu atau ma dhahara minhu. Yang seperti ini larangan untuk mengambil harta atau menumpahkan darah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Ini dibangun berdasarkan apa? Yang tampak darinya berupa keislaman. Wa hisabuhu 'alallah. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'alallahi 'azza wa jal. Dan perhitungannya adalah tanggungan Allah. Maknanya adalah ai Allahu ta'ala huwallazi yatawalla hisab man talaffadha bihadhihi al-kalimah. Bahwasanya Allah lah yang akan mengurusi perhitungan amalan orang yang mengucapkan kalimat ini. Itu kalimat la ilaha illallah. Fayujazihi ala hasabi niyyatihi wa i'tiqadihi. Dan Allah lah yang akan membalas orang tersebut sesuai dengan niat dan keyakinannya. At-tarjamah, yaitu pada ucapan muallif wa syarhu hadhihi tarjamah. At-tarjamah maknanya dijelaskan oleh syarih hafizahullah tarjamatul kitab wal bab fatihatuhu. Terjemah dari suatu kitab atau dari suatu bab, maknanya adalah fatihatuhu, pembukanya. Pembuka dari kitab tersebut atau bab tersebut. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksudkan dengan kalimat atau kata terjemah dalam ucapan muallif di sini, wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab, yang dimaksudkan adalah ucapan beliau pada judul bab, yaitu babu tafsiri tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Jadi, beliau menyatakan bahwasanya penjelasan secara lebih rinci, syarhu itu maknanya penjelasan. Tapi yang beliau maksud apa? Rincian. Rincian tentang tarjamah ini, itu tentang apa? Tentang tafsir tauhid. Dan tafsir syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid, penjelasannya dan rinciannya akan disebutkan beliau pada bab-bab yang setelahnya. Itu bab, mulai bab keberapa? Bab ke-6 sampai terakhir. Sampai bab yang ke-66. Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith. Makna global dari hadith ini. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi annahu la yahrumu qatlul insani wa akhdhu malihi illa bimajmu'i amrayni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadith ini, dan hadis ini adalah hadith yang sahih, la syakka fi, Hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan tentang kesahihan hadis ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan al-Imam Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya tidak diharamkan membunuh manusia atau mengambil hartanya kecuali jika terkumpul padanya, pada orang tersebut, dua perkara. Perhatikan baik-baik, ya ikhwah, ya. Ini permasalahan serius. Artinya jangan sampai keliru memahami hadis-hadis yang semisal ini. Perhatikan baik-baik, agar ketika keluar dari majelis ini, dari ta'lim ini, antum semakin memahami tentang Islam, memahami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai keluar dari sini malah berpemahaman keliru. Ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Rasulullah sekali lagi dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak diharamkan. Perhatikan baik-baik takbir ungkapan yang disebutkan oleh syarih. Tidak diharamkan membunuh manusia atau dan mengambil hartanya kecuali jika terkumpul pada orang tersebut dua perkara. Jadi kalau tidak terkumpul pada seorang dua perkara, halal darahnya dan halal hartanya. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, al-awwalu qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini perkara yang pertama yang harus ada pada seseorang untuk bisa terjaga darah dan hartanya. Perkara yang kedua, as-sani, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur, mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Faida wujida hadhanil amran wajabal kaffu anhu zahiran. Jika terdapat dua perkara ini, perkara yang pertama apa? Qawlu la ilaha illallah. Orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Perkara yang kedua apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Apapun itu. Baik beribadah kepada malaikat, nabi, ya, rasul, atau yang selainnya. Berhala-berhala. Kufur dia kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Maka dia, ya, jika terkumpul padanya dua hal ini, wajabal kaffu anhu zahiran. Maka wajib untuk menahan diri dari orang tersebut. Tidak mengambil hartanya, tidak pula menumpahkan darahnya secara zahir. Wa tafwidu batinihi ilallah. Adapun urusan batinnya, kita tafwidkan. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan batin itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kita hukumi adalah hukum zahirnya. Sebagaimana ungkapan para ulama, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi seorang itu secara zahirnya, adapun Allah lah yang akan mengurusi batinnya. Ya, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Berikutnya beliau menjelaskan, qala hafidhullah, fa in kana sadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Jika dia, orang tadi yang mengucapkan la ilaha illallah, secara zahir dia juga kufur, dia mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah, jika memang dia jujur dalam kalimat tauhid yang dia ucapkan, jujur dari dalam hatinya, sebagaimana yang disebutkan dalam apa, hadis itban yang sudah kita lalui pada bab-bab sebelumnya. Siapa yang masih ingat hadis itban? Naam. Siapa masih ingat hadis itban? Wan itban marfu'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi syaratnya apa? Ia batari bidzalika wajah Allah. Dia meniatkan ketika mengucapkan la ilaha illallah itu, dia benar-benar meniatkan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur dia, ikhlas. Jadi kalau mengucapkan kalimat tauhid tapi enggak ikhlas, ya, secara zahir dia di dunia juga mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah, tapi dia tidak ikhlas. Dia hanya sekedar ingin menjaga hartanya dan darahnya agar tidak ditumpahkan. Maka di akhirat nanti tidak bermanfaat kalimat tersebut. Tidak diharamkan Allah atas neraka. Ya, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga syaratnya adalah ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah agar kita selamat di akhirat nanti. Wa in kana munafiqan 'adzabahu al-'adzab al-'alim. Adapun jika dia seorang munafik, itu di dunia mengucapkan la ilaha illallah, dia juga tidak beribadah kepada selain Allah. Tapi dia menyembunyikan kekufuran. Ya. Dia tidak ikhlas mengucapkan kalimat tauhid itu untuk mengharap ridha Allah, wajah Allah. Maka Allah akan mengazab dia di azab yang pedih di akhirat nanti. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala adh-dhahir. Adapun selama di dunia, maka hukumnya adalah sesuai dengan zahirnya. Jadi hukum di dunia, hukum zahirnya. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan kalimat tauhid, maka dia terjaga darah dan hartanya. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan penjelasan berikutnya, tadi ada yang terlewat. Di dalam matan tidak disebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Langsung disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perlu untuk ditambahkan faidah bahwasanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Malik Sa'ad bin Tariq bin Asyam al-Asja'i an abihi. Bahwasanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah namanya Tariq bin Asyam al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya meriwayatkan dari bapaknya yang sahabat, seorang sahabat. Sahabat tadi meriwayatkan dari Rasulullah. Siapa nama sahabatnya tadi? Tariq bin Asyam Bishin bin Asyam al-Asja'i radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita lanjutkan. Dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, yang kita pahami bagaimana bahwasanya tidak haram menumpahkan darah seseorang, ya, jika tidak terpenuhi padanya dua hal ini. Nah, misalnya mengucapkan la ilaha illallah tapi dia juga beribadah kepada kuburan. Beristighatsah kepada orang yang sudah mati, menyembelih untuk para wali, ya, dan sebagainya. Maka tidak haram menumpahkan darahnya. Atau orang yang memang jelas-jelas tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang perlu kita perhatikan baik-baik, ikhwani fillah barakallahu fikum, bahwasanya hadis-hadis yang semisal ini maknanya sering dipakai oleh orang-orang khawarij, sering dipakai orang-orang teroris sebagai hujjah, sebagai dalih untuk apa? Untuk bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua, mereka pakai hadis-hadis yang semisal ini maknanya untuk apa? Untuk melakukan pembantaian dan pembunuhan secara serampangan kepada orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Mereka pahami dengan dangkal. Bukan hadisnya yang salah, tapi karena pemahaman mereka yang rusak. sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati terkait dengan orang-orang khawarij, teroris, sufahaul ahlam, hudatsaul asnan. Mereka adalah orang-orang yang muda, masih ingusan, dan mereka adalah sufahaul ahlam. Pemahaman mereka tentang agama ini, mereka bodoh akalnya, tidak bisa memahami agama dengan utuh. Sehingga ketika mendapatkan hadis-hadis yang semisal ini, mereka pahami secara tidak utuh hadis tersebut, mengenyampingkan dalil-dalil yang lain. Misalnya, di sana terlalu banyak hadis kalau kita ingin sebutkan secara lengkap, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk membunuh orang kafir secara serampangan. Bahkan sebelumnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat khusus di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar tentang bolehnya kita bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din." Tidaklah Allah melarang kalian. "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Tidaklah Allah melarang kalian untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ayat yang sangat jelas tentang apa? Bolehnya kaum mukminin bermuamalah, bertetangga dengan baik dengan orang-orang kafir, bermuamalah duniawiyah, duniawiyah yang baik, berbuat bersikap adil kepada orang-orang kafir, bahkan berbuat baik, memberikan hadiah kepada orang kafir, boleh. Dengan dalil ayat ini. Ini cukup membantah pemikiran orang-orang khawarij yang memakai dalil-dalil semisal ini untuk melakukan tadi. Yang pertama, takfir, mengkafirkan, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Dan yang kedua apa? Membantai orang-orang kafir secara serampangan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya tidak semua orang kafir boleh untuk dibunuh. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Tidak semua orang kafir boleh dirampas hartanya secara sewenang-wenang. Di sana ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, mu'ahad maksudnya adalah seorang kafir yang terikat perjanjian damai, memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Misalnya seorang kafir dhimmi yang hidup di negeri muslim dan mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa muslim, atau orang kafir yang datang dari negeri kafir masuk ke negeri muslim tapi mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa negeri muslim tersebut. Ini yang disebut dengan mu'ahad. Orang kafir yang memiliki perjanjian damai atau jaminan keamanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dosa besar. Di antara dosa besar yang ada, yaitu membunuh seorang kafir mu'ahad. Ancamannya tidak sembarangan. Rasulullah menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh satu kafir mu'ahad saja, maka balasannya adalah dia tidak bisa mencium bau wangi surga. "Wa inna rihaha tujat min masirati arba'ina aman." Padahal bau wangi surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Karena saking wanginya surga itu. Bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Tapi karena dosa besar yang dilakukan seseorang, membunuh seorang kafir tanpa hak, dia terhalangi dari mencium bau wangi surga. Bukan ancaman yang ringan. Barakallahu fikum. Ini diantara dalil yang menunjukkan apa, ikhwani fillah? Tidak semua orang kafir boleh untuk dibunuh. Sehingga hadis-hadis semisal ini, ya, atau hadis-hadis yang lain, begitu pula ayat-ayat yang lain, waqatiluhum haitsu thaqiftumuhum, ya, haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka, perangilah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Ini ayat-ayat yang sifatnya umum, dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain, yang menunjukkan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh untuk dibunuh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita nasihatkan kepada kaum muslimin untuk memahami dalil-dalil syar'i dengan pemahaman yang utuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan separuh-separuh. Mengambil satu ayat, menyampingkan ayat yang lain. Mengambil satu hadis, tapi mencampakkan hadis yang lain. Tidak seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah ketika memahami satu ayat atau satu hadis juga memahaminya berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Karena memang antara satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Begitu pula antara satu hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan. Begitu pula antara ayat Al-Quran dan hadis. Dan sebaliknya. Sehingga ketika kita memahami ayat-ayat atau hadis-hadis yang semisal ini maknanya, kita harus memperhatikan hadis-hadis yang lain. Sehingga kita bisa memahaminya secara benar dan utuh. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Nah. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Itu bab yang berjudul Tafsiru Tauhid wa Syahadati Allah Ilaha Illallah. Kesesuaian hadis ini dengan judul bab adalah annahu min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya hadis ini termasuk dalil yang paling agung yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Jadi, hadis ini memang hadis yang kedudukannya sangat penting. Terkhusus di dalam kita memahami makna la ilaha illallah. Apa itu? Di antara makna la ilaha illallah wa annahul kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Bahwasanya makna tauhid adalah kufur kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadith. Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadith ini. Yang pertama, al-faidatul ula. Anna ma'na la ilaha illallahu huwal kufru bima yu'badu min dunillahi minal asnami wal quburi wa ghairiha. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah kufur. Mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Dari berhala-berhala, al-asnam bentuk jamak dari sonam. Dari berhala-berhala, kuburan-kuburan dan yang selainnya. Al-faidatus tsaniyah, faidah yang kedua, anna mujarradat talaffuzi bila ilaha illallahu ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillahi la yuharrimu ad-dama wal mala walau arafa ma'naha wa 'amila bihi. Bahwasanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah tidak menjadikan harta itu diharamkan. Tidak menjadikan darah itu diharamkan. Tidak pula menjadikan harta itu diharamkan. Walaupun dia, itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, memahami maknanya, mengetahui makna la ilaha illallah, dan beramal, ya, beramal dengan makna tersebut. Ma lam yudif ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah, selama dia tidak menyertakan atau tidak menggabungkan kepada amalan terhadap la ilaha illallah itu, mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna dari yang beliau sebutkan ini, sekedar mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup untuk menjaga harta dan darah seseorang. Harus disertai dengan apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Fauzan dalam kitabnya yang lain, yang berjudul I'anatul Mustafid. Beliau menyebutkan, fahadhal hadithu azimun jiddan. Hadis ini sangat agung, kedudukannya sangat penting. Wa huwa hujjatun lil muwahhidin ala ashabis syubah wal musyrikin. Dan di sini merupakan hujjah yang dipakai oleh orang-orang yang bertauhid untuk membantah para ashabus syubah, yaitu orang-orang yang teracuni pemikirannya dengan syubhat-syubhat, dan juga sekaligus bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan alladzina yaqulun man qala la ilaha illallahu fahuwal muslimu zahiran wa batinan walau fa'ala ma fa'ala. Karena di antara orang-orang musyrikin, ya, mereka memiliki syubhat. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim zahir dan batinnya. Yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tidak masalah dia melakukan apapun, yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tidak masalah walaupun dia menyembah kuburan, beribadah kepada kuburan, berdoa, meminta kepada penghuni kubur, walaupun dia menyembelih untuk penghuni kubur tersebut, dan sebagainya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini syubhat mereka. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim, mukmin. Masuk jannah, walaupun dia melakukan hal-hal tersebut. Maka bantahannya adalah hadis ini. Hadis ini dengan tegas membantah syubhat tersebut. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus kufur kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam penjelasan beliau yang lain, beliau juga menyebutkan fahadhal hadithu ala ikhtisarihi manhajun azimun. Hadis ini walaupun singkat, walaupun ringkas, adalah sebuah manhaj, metode beragama yang agung. Yubayyinu ma'na syahadati an la ilaha illallah, menjelaskan tentang makna syahadat la ilaha illallah, wa annaha laysat mujarrada lafzin yuqalu bil lisan wa yuraddidu fil adhkar wal aurat. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar sebuah ucapan yang diucapkan oleh lisan. Tidak hanya sekedar kalimat yang diulang-ulang dalam zikir, dalam wirid-wirid. Ya. Sampai ada yang wiridnya 100 kali, ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali. Wiridnya la ilaha illallah sampai ribuan kali, sampai geleng-geleng kepala dan sebagainya. Tidak cukup yang seperti itu. Ya, la ilaha illallah tidak hanya seperti itu. Ya. Yang dimaukan adalah beramal dengan muqtadha, konsekuensi dari la ilaha illallah, dan beramal dengan makna yang terkandung pada la ilaha illallah. Dan di antara makna yang terkandung pada la ilaha illallah adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur, mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Wa innama hiya haqiqatun taqtadi, beliau lanjutkan, wa innama hiya haqiqatun taqtadi minka an takfura bima yu'badu min dunillah. Dan la ilaha illallah itu adalah sebuah hakikat yang mengharuskan dirimu untuk kufur kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Wa anta tabarra'a minal musyrikin. Dan engkau berlepas diri dari kaum musyrikin walau kan aqraban nasi ilaik. Walaupun orang musyrik tersebut adalah orang yang terdekat denganmu. Kama tabarra'a al-Khalilu alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah berlepas diri dari orang terdekat beliau, yaitu ayahnya sendiri. Karena ayahnya berbuat kesyirikan. Selesai penukilan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kita lanjutkan faedah yang ketiga. Al-faedah tsalitsah, anna man ata bit-tauhidi waltazama syara'i'ahu zahiran, barang siapa yang melaksanakan tauhid dan berpegang pada syariat-syariat tauhid secara zahir, wajib al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika. Maka wajib untuk menahan diri dari orang tersebut sampai jelas darinya perkara yang menyelisihi tauhid tersebut. Misalnya dia jelas-jelas beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada berhala, sujud kepada selain Allah, dan sebagainya dari berbagai macam ibadah. Barakallahu fikum. Al-faidatul rabi'ah. Faidah yang keempat. Tadi faidah yang ketiga itu juga terkait dengan apa? Dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bergeser, tidak boleh digeser dengan sesuatu yang meragukan. Ya. Sesuatu yang meyakinkan baru boleh digeser dengan sesuatu yang meyakinkan yang lain. Contohnya orang yang sudah jelas-jelas mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan menjalankan syariat Islam secara zahir. Maka tidak boleh dia dikeluarkan dari Islam sampai ada perbuatan yang jelas-jelas dia lakukan yang merupakan pembatal keislaman. Faedah yang keempat, wujubul kaffi 'anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika. Wajibnya menahan diri dari orang kafir, yaitu tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menumpahkan darahnya ketika dia sudah masuk Islam, walaupun dalam kondisi perang. Jadi ketika misalnya kaum mukminin, pasukan kaum muslimin berperang dengan pasukan kaum kafir, orang-orang kafir. Di tengah-tengah berkecamuknya perang tadi, tiba-tiba pas ada salah satu orang kafir, salah satu pasukan orang kafir masuk Islam. Ya. Mengucapkan syahadat, la ilaha illallah. Maka tidak boleh orang kafir yang sudah masuk Islam tadi dibunuh. Ya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai jelas darinya apa yang menyelisih hal itu, yaitu maksudnya sampai jelas-jelas dia melakukan pembatal keislaman. Al-faidatul khamisah. Faidah yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min duni. Bahwasanya seseorang itu terkadang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak kufur kepada yang diibadai selain Allah. Maka orang yang seperti ini, nah, bisa dihukumi murtad. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak kufur kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Misalnya dia mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembah kuburan. Ya. Maka tidak sah. Ya. Kalimat tauhid yang dia ucapkan tidak sah. Al-faidatus sadisah, faidah yang keenam, annal hukma fid dunya ala dhahir wa amma fil akhirati fa'ala niyyati wal maqasid. Sebelum kita lanjutkan faedah yang keenam, faedah yang kelima, ya, kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini terkhusus pada penggalan wa kafara bima yu'badu min dunillah dalilun ala annahu la yakfi mujarrad at-talaffuz bila ilaha illallah. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bal la budda an takfura bi ibadati man yu'badu min dunillah. Bahkan wajib bagimu untuk kufur, mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Bal wa takfur aidan bi kulli kufrin. Bahkan wajib pula bagimu untuk mengkufuri segala bentuk kekufuran, mengingkari segala bentuk kekufuran. Faman yaqulu la ilaha illallah wa yara anna an-nasara wal yahuda al-yawma 'ala dinin sahih falaysa bimuslim. Ini penjelasan beliau ini sengaja kita sampaikan sebagai bentuk bantahan bagi orang-orang liberalis atau orang-orang pluralis. Ya. Syekh Al-Utsaimin menyatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi dia memandang bahwasanya agama Nasoro dan agama Yahudi hari ini adalah tetap dianggap sebagai agama yang benar. Ya. Maka kata beliau, falaisa bi muslim. Orang yang seperti ini bukan muslim. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah ratusan kali, bahkan ribuan kali, bahkan jutaan kali, tapi kalau dia meyakini bahwasanya agama selain Islam adalah agama yang benar, baik itu agama Yahudi atau agama Nasoro, dia meyakini agama Yahudi dan Nasoro itu agama yang benar selain Islam, maka dia bukan muslim. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah jutaan kali. Wa man yaral adyana afkaran yakhtaru minha ma yurid falaysa bimuslim. Begitu pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia meyakini di sana ada agama-agama, ya, ada pemikiran-pemikiran agama yang boleh dianut selain Islam, maka dia bukan muslim. Ya. Karena memang wajib bagi seorang muslim meyakini tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Innad dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Di sini beliau juga menyebutkan tambih peringatan. Walihada yungkar ala ba'din nas fi ta'birihi biqaulihi al-fikril islami. Oleh karena itu perlu diingkari sebagian orang yang menyebutkan ungkapan semisal ini, ya, pemikiran Islam. Ya. Jadi Islam bukan digolongkan sebagai agama, tapi hanya sebagai pemikiran. Ungkapan yang seperti ini hendaknya dijauhi. Balil wajib ayyuqal, bahkan yang wajib kita nyatakan atau kita sebutkan dengan istilah ad-dinul islami, agama Islam. Atau al-aqidah al-islamiyah, akidah Islam. Ya. Tidak boleh ada seorang yang menyatakan, oh ini pemikiran Islam. Nanti disamakan dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Yang benar bahwasanya Islam itu agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil pemikiran manusia. Itu yang beliau maksudkan. Faedah yang keenam kita lanjutkan, annal hukma fid dunya 'ala adh-dhahir. Hukum di dunia itu secara zahir. Wa amma fil akhirati fa'ala niyat wal maqasid. Adapun di akhirat nanti, itu hukum dibangun di atas niat dan tujuan-tujuan yang ada di dalam hati. Tadi, nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Yang ketujuh, as-sabi'ah hurmatu malil muslim wa damihi illa bihaqqin. Haramnya darah atau harta seorang muslim dan darahnya kecuali dengan hak. Ini juga merupakan dalil, ya, untuk membantah pemikiran Khawarij tadi. Di sini dinyatakan dengan tegas, Rasulullah menyatakan la man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla. Pertanyaannya, jika ada orang yang menyatakan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, dia juga kufur kepada segala yang diibadai selain Allah, tapi dia melakukan dosa pembunuhan, apakah dia tetap tidak boleh dibunuh? Ya, jawabannya berhak dia untuk dikisos. Dan yang melakukan kisos adalah penguasa, waliul amr. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia ya terpenuhi dua syarat tadi, mengucapkan la ilaha illallah dan kufur kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah, tapi dia melakukan pembunuhan, maka dia berhak untuk dikisos. Ya, tetap berhak untuk dikisos atau dibunuh. Ya. Nah, sehingga ikhwani fillah barakallahu fikum, kalau kita memahami hadis ini, melihat dalil-dalil yang lain, hadis ini berlaku pada orang kafir yang jenisnya apa? Kafir harbi. Kafir yang memang berhak untuk diperangi. Dan yang kedua adalah jenis orang-orang yang murtad. Muslim, tapi kemudian melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ya. Maka merekalah orang-orang yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Ya. Jika dipahami mafhumnya. Barang siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dan tidak kufur kepada selain Allah, tidak kufur kepada peribadatan selain Allah, maka tidak haram darah dan hartanya. Mafhum dari hadis tersebut berlaku untuk apa? Untuk orang-orang kafir, harbi, dan orang-orang murtad. Dan tentunya, sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, eksekusi yang dilakukan kepada orang-orang yang murtad keluar dari Islam, itu hanya berhak dilakukan oleh penguasa Muslim yang sah, bukan individu-individu tertentu, atau ormas-ormas organisasi tertentu. Terakhir, beliau menjelaskan, qala hafizallahu ta'ala wa ma'na qawlil musannif wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Makna dari ucapan musannif, ya, bahwasanya penjelasan tarjamah ini adalah bab-bab yang datang setelahnya, annama ya'ti ba'da hadzal babi minal abwabi fihi ma yubayyinu tauhida wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya bab-bab yang datang setelah bab ini, di dalamnya terkandung penjelasan tentang tauhid. Dan semakin menjelaskan, semakin memperjelas dari makna la ilaha illallah wa bayanu asya'in katsiratin min asyirkil asghar wal akbar. Dan juga bab-bab yang datang setelahnya, itu terdapat penjelasan tentang perkara-perkara yang sangat banyak, baik berupa syirik kecil maupun syirik besar. Wa ma yuwassilu ila dzalika minal ghuluwi wal bid'i mimma yajibu tarkuhu min madmuni la ilaha illallah. Begitu pula bab-bab yang setelahnya juga akan mengandung penjelasan tentang perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, baik berupa sifat sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama, atau kebid'ahan-kebid'ahan yang wajib untuk ditinggalkan, yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Yang mana ini merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.